jiwa yang tunduk, hati yang rendah, dan jauhlah seseorang daripada kesombongan yang akan menjauhkannya. Kesombongan itu akan menjauhkannya dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Qarun adalah manusia simbol yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala simbol manusia yang sombong karena merasa dialah yang punya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, apa yang kumiliki itu karena ilmu yang ada pada aku. Aku bisa memiliki semua ini karena ilmu yang kumiliki. Karena aku pandai berbisnis. Aku mahir berdagang. Aku mengerti manajemen. Saya mengerti. Saya faham. Saya pandai mengelola. Dan seterusnya. Ketika dia merasa dialah pemilik. Ketika dia merasa dialah penguasa harta itu. Lihat bagaimana kesombongan lahir di hatinya. Hal yang serupa akan lahir pada korun-korun zaman sekarang. Besar atau kecil, semuanya adalah kesombongan. Dan semuanya akan menghancurkan manusia di dunia sebelum akhirat. Akhirat, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya di permukaan bumi. Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi. Silakan lihat dalam surat Al-Qasas. Kami peruntukkan akhirat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi. Oleh karena itu berhati-hatilah orang yang ingin menuju bintang. Karena boleh jadi keinginannya untuk menuju bintang itulah yang membuatnya tidak bisa masuk surga. Kita wajib sadar bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita. Semuanya adalah amanah. Bahkan jasad yang kita gunakan setiap hari ini bukan jasad kita. Maksud bukan jasad kita adalah bukan kita yang punya. Kita yang punya mata ini, Pak. Yang punya mata ini adalah yang menciptakan mata dan bukan kita penciptanya. Kita yang punya lidah dan bibir ini? Tidak. Yang punya lidah dan bibir ini adalah yang menciptakan lidah dan bibir itu. Allah berfirman dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah ciptakan untuk manusia itu dua mata? Kami ciptakan juga untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Dialah pemiliknya yang telah menciptanya. Bukti bahwa mata ini bukan punya kita, kita enggak bisa ngatur. Ketika dia ingin sakit, kita enggak bisa membuatnya sehat. Ketika dia mulai berubah, berkurang fungsi, kita tidak bisa mempertahankannya untuk berfungsi maksimal. Karena bukan kita yang mengatur mata. Semua kita yakin bahwa di tubuh kita bergerak darah. Naik dan turun. Kita yang mengaturnya? Semua manusia akan menggeleng. Tak seorang pun yang mengatur perjalanan darah di dalam tubuhnya sendiri. Kalau manusia tidak mampu mengatur dirinya sendiri, apa yang bisa diatur oleh manusia itu? Kalau dia tidak kuat untuk mengatur perjalanan darah dan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, apa yang bisa diatur? Maka orang yang sadar akan semua ini, akan lahir pengakuan sempurna kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta yang telah menyusun segala-galanya dengan teratur dan rapi tanpa ada tumpang tindih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal tara min futur? Apakah kalian melihat kesenjangan dalam ciptaanku? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi. Silakan lihat. Semuanya serasi. Semuanya seimbang. Semuanya teratur dengan rapi. Pertanda ada yang mengaturnya. Semua itu tanda-tanda kekuasaan yang maha kuasa. Tanda-tanda pengaturan yang maha pengatur. Tanda-tanda penciptaan yang maha pencipta. Tanda-tanda pengasih yang maha pengasih. Semua itu tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan termasuk yang diatur oleh Zat yang maha pengatur di dunia ini adalah kita. Diatur oleh Allah yang maha pengatur. Saking lemahnya manusia, manusia harus mengakui bahwa dia tidak pandai tidur. Dan dia tidak mampu untuk tidur. Karena tidur itu bukan sesuatu yang dia ambil dari kantong bajunya. Atau kantong jaketnya lalu dia letakkan di mata. Kemudian mata itu pun tertidur. Namun tidur itu murni anugerah Allah. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Huwa alladhi yatawaffakum billayl. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Sepakat ahli tafsir, makna mewafatkan di sini adalah menidurkan. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari, wahai manusia. Kalian sendiri enggak bisa tidur kalau dia bukan tidurkan kalian. Betapa seringnya kita ingin tidur. Namun kalau Allah Sang Pengatur datangnya tidur, belum mendatangkan tidur itu, kita pun tidak akan pernah bisa tidur. Karena kita memang makhluk lemah yang untuk tidur pun tidak mampu. Kalau bukan menunggu rahmat, nikmat dan kasih sayang yang maha pengatur. Begitulah kita. Selalu tunduk di bawah aturan dan pengaturan Allah yang maha pengatur. Karenanya diwajibkan untuk kita setiap hari mengucapkan pujian dan syukur kepada Rabb yang maha mengatur alam semesta. Diwajibkan kita untuk sholat. Di dalam sholat diwajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang wajib untuk kita lafazkan. Namun sayang, jarang yang menghayatinya, dengan penghayatan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sering mulut berucap, hati tidak mengikuti ucapan mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah yang diibadati di langit dan di bumi. Rabb, pengatur al-alamin, alam semesta. Kita tunjukkan di dalam ayat ini, ya Allah, Engkau yang mengatur diriku. Engkau yang mengatur segala kehidupanku. Aku berterima kasih kepadamu. Alhamdulillah. Kalau setiap hari kita mengakui, ya Allah, Engkau mengatur diriku. Karena diriku salah satu di antara alam semesta yang sangat luas. Bahkan aku adalah sesuatu yang sangat kerdil dibandingkan alam semesta yang sangat luas. Engkau mengatur diriku dan mengatur seluruh alam semesta ini. Setiap hari kita akui itu dengan hati kita, dengan pengakuan yang tulus dan ikhlas. Sombong mana yang akan hadis? Angkuh mana yang akan datang? Akan terkikis habis seluruh kesombongan manusia manakala dia hayati bacaan setiap hari yang dia baca di hadapan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun itu tadi permasalahan yang pelik yang sering dihadapi manusia. Lidahnya berkata, hatinya lari kemana-mana. Lidahnya mengucapkan pujian kepada Allah, namun hatinya tidak pernah memuji Allah. Lidahnya mengucapkan Rabbul Alamin, hatinya tidak pernah merasa dia selalu di bawah aturan Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mau hidup sesuai yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, harus hadir pengakuan bahwa dia adalah Rabb kita. Dia yang mengatur hidup kita. Saya mengkhususkan pembicaraannya kepada kita, walau sebenarnya pengaturan Allah itu tidak hanya kepada kita, kepada segala sesuatu. Sebagaimana yang terkandung dalam kalimat Rabbul Alamin. Namun, berhubungan dengan kita pribadi, ayat ini masuk dengan mengatakan kita, Allah yang mengatur. Hadirkan pengakuan bahwa kita punya Rabb. Kita punya apa? Kita punya Rabb. Bukan hanya kita punya Rabb, selesai. Tapi benar-benar kita diatur oleh Rabb itu. Langkah kita diatur olehnya. Hidup kita diatur olehnya. Keluarga kita diatur olehnya. Lidah kita diatur olehnya. Mata kita diatur olehnya. Telinga kita diatur olehnya. Sebagaimana dia mengatur alam semesta. Dan kalau seandainya aturan-aturannya itu diikuti, akan seimbanglah perjalanan kita di permukaan bumi, akan stabillah kehidupan kita di permukaan bumi. Namun manusia sering tidak mau mengikuti aturan itu. Dia langgar aturan Allah yang dia akui sebagai Rabb-nya secara lisan, namun hatinya tidak seperti lisannya. Sehingga matanya melanggar aturan-aturan Rabb-nya. Sehingga telinganya pun demikian. Dengan tangannya dia melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Dengan kakinya dia melangkah ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah yang mengatur hidupnya. Inilah dia makna daripada maksiat, pembangkangan yang lahir dari seorang manusia. Seolah-olah dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau larang aku melakukannya, namun aku tidak akan mau berhenti melakukannya. Karena aku suka. Engkau suruh aku menjalankannya. Sorry ya Allah, aku belum mau melakukannya. Malas." Kalau beginilah hidup kita setiap hari, seolah-olah kita berkata kepada Allah, "Engkau mau apa ya Allah? Engkau larang aku tidak mau. Engkau suruh aku juga tidak mau. Terserah kamu mau apa." Inilah makna kesombongan yang sebenar-benarnya. Di mana kita petantang petenteng bukan lagi kepada manusia, namun sudah kepada pencipta alam semesta. Apa yang bisa kita sombongkan kepada Allah? Kalau kita sombong kepada manusia, masih ada yang bisa disombongkan. Kita lebih ganteng daripada dia, kita lebih kaya daripada dia, kita lebih terkenal daripada dia, kita lebih banyak pengikut daripada dia, rumah kita lebih besar daripada rumahnya, baju kita lebih cantik daripada bajunya, bahkan sendal kita lebih mahal daripada sendalnya. Itu pun disombongkan manusia sekarang ini. Tapi kalau kepada Allah, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang mau ditunjukkan? Ya Allah, aku punya ini, kamu punya apa? Apa coba? Lillahi mulku samawati wal ard. Allah penguasa seluruh langit dan bumi. Dan kita dibandingkan langit dan bumi itu hanyalah sebuah tumor yang tidak akan terlihat. Kita terbang dengan pesawat di ketinggian 33 ribu kaki di atas permukaan laut, sudah tidak nampak lagi yang namanya manusia itu. Saking kecilnya kita, itu baru 33 ribu kaki di atas permukaan laut. Baru sekitar 11 kilo pesawat itu naik ke atas. Yang namanya manusia, yang namanya Muhammad, yang namanya Ahmad, yang namanya Malin, yang namanya Kundang, gak terlihat lagi. 11 kilo baru pesawat naik ke atas. Masih tinggi lagi langit. Yang namanya manusia sudah tidak bisa terlihat. Saking kecil. Yang kecil ini sok besar. Yang kecil seperti ini sok hebat. Yang kecil seperti ini mau melawan Allah pencipta langit dan bumi. Mbok ya mikir. Mikir. Makanya Allah berkata, ulul albab, orang yang berfikir itu yang mau tunduk dan patuh kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang pintar itu, orang cerdas itu, kata Allah, yang mau berzikir kepada Allah, ketika berdiri dia berzikir, ketika duduk dia berzikir, bahkan ketika berbaring pun dia tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ini orang yang pintar. Orang yang pintar itu bukan profesor. Walau profesor bisa jadi orang pintar. Tidak jabatan, titel, dan pendidikan menilai seseorang itu pintar dan tidak pintar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemulung bisa lebih pintar daripada seorang profesor. Manakala si pemulung setiap hari berzikir dan profesor setiap hari cari duit dan tidak pernah berfikir dan tidak pernah berzikir. Sebagaimana sebaliknya bisa terjadi. Seorang profesor jauh lebih pintar karena dia berzikir setiap hari, dan pemulung tidak pintar karena kerjaannya melihat profesor pulang dan pergi dan tidak berzikir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pentingnya kita untuk mengakui bahwa kita di bawah aturan Allah. Oleh karena itu salah satu di antara nama Allah yang paling hebat, Rabb. Nama Allah yang paling agung, salah satu di antaranya adalah Rabb. Ketika kita ucapkan kata-kata Rabb, Allah itu Rabb. Hadirkan dalam hati kita makna daripada Rabb itu. Supaya selaras antara zahir dan batin kita. Selaras antara lisan dan hati kita. Selaras luar dan dalam kita. Dan itu kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Namun kalau hati tidak bisa lagi terhubung dengan mulut. Luar tidak lagi bisa terhubung dengan dalam. Itulah ciri-ciri kemunafikan. Di mana antara luar dan dalamnya berbeda. Antara perkataannya dan perbuatannya berbeda. Yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia yakini di dalam hatinya. Ini kemunafikan, tergantung besar dan kecilnya kemunafikan itu. Inilah ciri-ciri kemunafikan. Ayatul munafiki thalath. Ciri orang munafik tiga. Ini ciri utama, ciri paling dominan. Dan semuanya berbeda luar dan dalam. Iza haddatha, di luarnya. Kadzaba, berdusta, dalamnya beda. Kalau berbicara, dusta. Lain yang di dalamnya, lain yang dia ucapkan. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji khianat, mungkir. Lain yang dia janjikan, lain yang dia lakukan. Berbeda antara luar dan dalam. Berbeda antara perkataan dan perbuatan. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah, dia katakan saya akan pegang amanah ini baik-baik, tapi hati kecilnya saya akan khianat. Dan dia pun berkhianat. Dan ini ciri-ciri munafik kecil yang bisa mengantarkan kepada munafik besar, mempertontonkan Islam, menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Abu Aliyah, seorang tabi'in ahli tafsir yang sangat masyhur, berkata, saya bertemu dengan 40 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka takut masuk ke dalam kemunafikan itu. Maka ketika kita mengucapkan Rabb, hati kita harus seiring dengan ucapan itu. Hati kita harus selaras dengan ucapan lisan kita. Rabb, Allah yang mengatur, mencipta, memiliki, menguasai, menghidupkan dan mematikan, pemberi rezeki. Hati kita harus melakukan hal yang sama. Kita akui dia sebagai pencipta kita. Kita akui dia sebagai pengatur hidup kita. Kita akui dia sebagai pemberi rizki kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Kita akui ia sebagai pemberi kehidupan kepada kita yang kelak juga akan mematikan kita. Dan pengakuan ini harus kita ucapkan setiap hari. Dan harus kita hadirkan di dalam hati kita setiap hari. Supaya tidak lahir kesombongan. Orang yang sudah mengakui Allah sebagai Rabb-nya, kadang juga masih sombong. Seperti iblis. Rabbi fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, kata iblis kepada Allah, diakui Allah sebagai Rabb-nya. Namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Berhubung kau telah sesatkan aku dari jalanmu, aku juga akan sesatkan mereka ini dari jalanmu yang lurus. Dia akui Allah sebagai Rabb-nya, namun dalam perbuatannya dia tidak akui Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan dia ingin menjauhkan Adam dan anak cucu Adam dari jalan Allah yang lurus. Maka orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, iblis guru besar mereka. Dan iblis adalah dosen terbangnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-mustami'in wal-mustami'at, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita akui bahwa Allah itu adalah Rabb kita, yang mengatur hidup kita, kita akui bahwa kita tak selamanya bisa patuh kepada peraturan dan aturannya. Kita akui bahwa kita sedikit banyaknya telah melanggar aturannya. Lihatlah zikir pagi yang kita ucapkan tadi pagi, yang di antara zikir pagi dan petang itu ada Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Di situ kita akui Allah sebagai rububiyahnya dan kita akui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku akui segala nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, namun aku juga mengakui dosa-dosaku kepadamu. Harus ada pengakuan dari hati yang tulus dan ikhlas. Akui kepada Allah bahwa kita berdosa. Karena Allah telah menjadikan kita makhluk yang tidak akan mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada lagi manusia yang bisa hidup Sekarang ini, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Setuju, Pak? Setuju. Berbeda dengan orang agama seberang. Orang di agama seberang itu mereka bisa meyakini ada orang-orang hidup tanpa dosa. Kita gak ada. Kita mengakui semua manusia. Sekarang ini, kita bicara sekarang ini, tidak lagi Nabi dan Rasul kan sekarang ini. Tidak ada, berarti tidak ada lagi manusia yang selamat daripada dosa dan kesalahan. Saya kita yang hadir, kita yang tidak hadir, semua manusia di permukaan bumi ini, siapapun dia, sebesar apapun serban di atas kepalanya, seputih apapun jubah yang dia gunakan setiap hari, makhluk yang berlumur dosa dan kesalahan. Kalau agama seberang, mereka masih meyakini adanya orang-orang yang bersih daripada dosa. Bahkan mereka meyakini ada orang-orang yang bisa ngampunin dosa orang lain sebagai wakil Tuhannya. Kan aneh. Ada apa tidak? Ada. Dosa, berbuat dosa, umatnya datang minta ampun. Bapak, ya anakku, saya ampuni. Wakil dari Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Enak sekali. Wakil dari Tuhan mana? Emang ada koneksi antara dia dan Tuhannya? Pakai apa dia dan Tuhannya berhubungan? Pakai WhatsApp? Facebook? Kullu bani Adam khatta. Setiap bani Adam melakukan kesalahan. Dan banyak melakukan kesalahan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Rasulullah sallallahu berkata, berfirman Allah tabaraka wa taala. Ini yang disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Nabi meriwayatkan perkataan Allah dan itu bukan bagian daripada Al-Qur'an. Hadis itu sangat panjang, di antara hadis yang panjang itu ada yang berbunyi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Artinya semuanya. Kalian ini, semua kalian wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian itu selalu berbuat salah malam dan siang. Billayli wan nahar. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian berbuat salah di malam hari, di siang hari. Kenapa dalam berbuat salah itu Allah mendahulukan kata malam dibanding siang? Karena kesalahan lebih banyak dilakukan di kegelapan dibanding di saat terang benderang. Orang lebih rajin berbuat maksiat di saat-saat gelap dibanding di saat-saat terang. Sehingga volume maksiat akan lebih banyak di malam hari dibanding di siang hari. Dan Allah kalau berbicara sesuatu penuh perhitungan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka. Kenapa laki-laki didahulukan? Karena yang mencuri itu paling banyak laki-laki dibanding perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumaa mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk mereka 100 kali. Kenapa perempuan disebut lebih awal daripada laki-laki dalam zina? Karena pezina perempuan lebih banyak daripada pezina laki-laki. Ketika Allah mendahulukan kalimat mencuri, laki-laki dulu, karena memang laki-laki yang banyak melakukannya. Ketika Allah mendahulukan kata pezina perempuan dibanding laki-laki, karena pezina lebih banyak dari kalangan wanita dibanding kalangan laki-laki. Ketika Allah mendahulukan malam dibanding siang, pertanda kesalahan itu banyak terjadi di malam hari dibanding di siang hari. Dan lebih dahsyat secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, kawasan maksiat selalu dikatakan orang kawasan hitam. Ya atau tidak? Dan hitam adalah warnanya malam. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian berbuat salah malam dan siang. Ini fitrah kita. Ini kodrat manusia. Dan beginilah keadaan manusia. Secara umum, kesalahan terjadi siang dan malam. Setiap siang ada kesalahan yang terjadi, setiap malam ada kesalahan yang terjadi. Resapi ini ke dalam hati kita. Allah berbicara kepada kita melalui hadis qudsi ini. Wahai hambaku. Jangan kemudian kita mendengar hambaku. Kemudian kita larikan kepada orang-orang di sekitar kita, kiri dan kanan. Tidak, masukkan dalam hati kita. Yang salah satu diinginkan oleh Allah dari hamba itu, kita. Salah satu yang diinginkan dan dituju oleh Allah dengan hamba itu adalah siapa? Kita. Wahai kamu. Kamu berbuat salah malam dan siang. Kalau kita ubah dengan bahasa kita, kamu berbuat salah siang dan malam. Kamu wahai hambaku. Kita akui kesalahan kita gitu pada Allah. Harus ada pengakuan. Kalau kita tidak mengakui dan rajin mengakuinya kepada Allah yang terjadi dalam hidup kita, kita merasa tidak banyak dosa. Kita merasa tidak banyak dosa. Dan ketika kita tidak merasa tidak banyak dosa, syaitan semakin punya pintu yang luas untuk memasukkan kita ke dalam dosa. Karena kita merasa dosa kita belum banyak. Tapi kalau kita sudah merasa dosa kita banyak, jalan setan untuk memasukkan kita ke dalam dosa lagi semakin sempit. Walau tidak akan pernah tertutup untuk selama-lamanya. Karena memang kodrat kita pasti berbuat salah dan khilaf. Tapi kalau kita merasa dosa kita sedikit, mata berbuat salah, telinga berbuat salah, lidah berbuat salah. Hidung berbuat salah. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tangan berbuat salah. Kaki berbuat salah. Berapa sudah? 6. Hati berbuat salah. 7. 7 inilah panca indera yang bisa kita kuasai. Selebihnya enggak bisa kita kuasai. Jantung kita tidak bisa kuasai, paru-paru kita tidak bisa kuasai, ginjal tidak bisa kita kuasai, darah tidak bisa kita kuasai, tulang tidak bisa kita kuasai, usus tidak bisa kita kuasai, pankreas tidak bisa kita kuasai, rambut tidak bisa kita kuasai, enggak bisa. Ini dia alat zahir yang bisa kita kuasai untuk hidup. Maksud kita kuasai, saya maksud kata-kata dikuasai, kita yang mengatur-ngaturnya. Dengan pengaturan sebatas kemampuan yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di atas aturan kita ada aturan Allah Rabbul Alamin. Yang mengatur, yang sebenar-benarnya mengatur. Tapi intinya kita ingin melihat, kita gunakan mata untuk melihat. Kita ingin mendengar, kita gunakan telinga untuk mendengar. Kita ingin berbicara, kita gunakan lidah untuk berbicara bersertaan dengan bibir. Kita ingin pergi, kita gunakan kaki kita untuk melangkah. Ini yang saya maksud pengaturan kita. Ada 7. Maka di akhirat ada 7 yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ada 7 yang akan bersaksi di hadapan Allah. Karena kesalahan itu ada di 7 organ tubuh itu. Kesalahan yang terjadi siang dan malam. maksiat yang terjadi dalam diri kita siang dan malam atau malam dan siang, itu di tujuh organ tubuh itu. Ada maksiat terjadi dari mata. Setiap hari baca koran, Pak. Baca koran. Ada perempuan tak pakai jilbab di situ, Pak. Lihat, Pak. Maksiat. Setiap hari nonton TV, Pak. Ada perempuan tak pakai jilbab di situ, Pak. Maksiat. Satu perempuannya, satu maksiatnya. 500 perempuannya, 500 maksiatnya. Satu kali nontonnya, satu kali maksiatnya. 10 kali nontonnya, 10 kali maksiatnya. 100 kali nontonnya, 100 kali maksiatnya. Itu baru dari mata tok. Mulut. Berapa kali dalam satu hari dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah. Telinga. Berapa kali satu hari dia kita gunakan untuk mendengar kata-kata yang tidak diizinkan Allah kita untuk mendengarnya. Tangan. Berapa kali satu hari kita lakukan dia untuk menjalankan sesuatu yang tidak diizinkan Allah kita untuk melakukan dengan tangan itu. Kaki. Berapa langkah satu hari kita langkahkan ke titik-titik yang tidak diizinkan Allah kita melangkah ke tempat itu. Semuanya maksiat setiap hari. Jangan kira dosa kita sedikit. Dan syaitan yang telah masuk ke dalam hati kita dan meniup-niupkan itu. Tenang saja, dosa kamu belum seberapa. Kamu masih soleh. Kamu masih sholat kan? Masih sholat. Orang banyak gak sholat, kamu masih soleh. Walaupun sholatnya itu badannya di depan imam, di belakang imam, hatinya di pasar berjualan. Tapi syaitan mengatakan kamu soleh. Tenang aja. Orang yang sholat depan Allah selamat. Orang yang sholat di depan Allah selamat, betul, tapi pakai syarat. Orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya itu yang selamat. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Itu yang selamat. Ulaikahumul warithun di akhir ayat. Alladhina yirithun al-firdaus. Ulaikahumul warithun alladhina yirithun al-firdausa hum fiha khalidun. Bukan orang semua orang yang sholat. Namun yang sholat penuh dengan khusyuk. Mari kita tanya hati kita masing-masing. Sudah khusyukkah sholat kita? Kalau belum, belum ada jaminan sholat kita akan membawa keberuntungan di hadapan Allah Taala. Sementara sudah ada kepastian, dosa-dosa ini adalah poin-poin azab. Namun syaitan selalu menghembuskan kepada kita tipuannya. Syaitan selalu meniupkan kepada kita jeratan-jeratannya. Dosa kamu belum seberapa. Kamu kan belum seperti Korun. Belum seperti Fir'aun. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Sudah berapa kali timbangan kita curangi? Wahai para pedagang yang menggunakan timbangan. Maksiat terjadi. Saya ingin mengatakan bahwa harus kita akui kepada Allah telah terjadi kesalahan dari diri kita kepadanya. Siang dan malam. Siang dan malam. Untuk apa pengakuan itu? Agar lahir permintaan ampun. Kalau kita tidak akui dosa dan kesalahan kita kepadanya, kapan kita akan minta ampun kepadanya? Orang yang serius minta ampun kepada Allah adalah orang yang serius mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Sebagaimana orang yang akan minta maaf adalah orang yang mengakui dia telah bersalah kepada orang yang dia minta maaf kepada orang tersebut. Kalau dia tidak pernah merasa bersalah kepada orang itu, ngapain dia harus minta maaf? Betul atau tidak? Kita minta maaf kepada seseorang, manakala kita meyakini bahwa kita telah berbuat salah kepadanya. Namun kalau kita tidak merasa berbuat salah, ada apa saya harus minta maaf? Makanya sering orang yang terjadi pertengkaran, saya tidak akan minta maaf, yang salah dia kok. Kenapa saya harus minta maaf? Dia tidak merasa bersalah. Kalau sudah lahir pengakuan akan dosa dan kesalahan, maka yang kita harapkan dari lahirnya pengakuan dosa dan kesalahan itu keseriusan untuk minta maaf, minta ampun, bertaubat dalam bahasa syariat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku seluruhnya. Wa abu'u bi dzambi, aku akui dosaku kepadamu. Faghfirli. Coba lihat apa yang lahir setelah itu. Faghfirli. Ampuni aku ya Allah. Di antara doa yang baik dibaca setelah kita menyelesaikan bacaan lafaz-lafaz zikir-zikir tahiyat akhir adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yang lafaznya berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku kezaliman yang sangat banyak. Apa maksudnya menzalimi diri? Berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat dikatakan menzalimi diri? Karena akibat daripada perbuatan maksiat itu kita yang akan menanggungnya. Oleh karena itu seluruh perbuatan maksiat adalah penzoliman kepada diri sendiri. Karena akibatnya dunia dan akhirat akan ditanggung oleh orang yang berbuat salah itu. Bukan orang lain yang menanggungnya. Allah taziru waziratu wizru ukhra. Seorang yang berbuat dosa tidak akan ditanggung dosanya oleh orang lain. Yang menanggungnya diri sendiri. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang amal soleh itu untuk dia. Dan barang siapa yang berbuat amalan buruk alias maksiat, dia yang akan menanggung akibatnya. Maka seluruh maksiat penzoliman atas diri sendiri. Sehingga di akhir Allah berkata kepada penduduk neraka, akan berkata kepada penduduk neraka, walakin anfusahum yazlimun, yang mereka lah yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka. Dzuku ma kuntum taksibun, rasakan apa yang telah kalian lakukan. Dzuq innaka antal azizul karim, rasakan. Kamu di dunia merasa orang mulia? Kamu di dunia merasa perkasa? Sekarang rasakan akibat daripada perbuatanmu. Perbuatanmu sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau saja. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampuni aku ya Allah dengan pengampunan yang datang darimu, warhamni. Lalu sayangi aku setelah engkau ampuni itu. Innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah Rabb yang maha pengampun. Dan engkaulah Rabb yang maha penyayang. Ini doa yang luar biasa. Yang kalau kita baca dengan bacaan yang penuh dengan penghayatan, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan di dalam doa itu, Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar. Dan pengajaran Nabi kepada Abu Bakar sama dengan Nabi mengajarkan seluruh umatnya. Karena syariat Nabi tidak hanya untuk seorang Abu Bakar, tapi syariat Nabi untuk seluruh manusia. Maka perkataan Nabi kepada ahadul ummah, kata para ulama, adalah perkataan Nabi kepada ammatul ummah. Perkataan Nabi kepada salah satu di antara manusia sama dengan perkataan Nabi untuk seluruh manusia. Perkataan Nabi kepada salah seorang di antara umat sama dengan perkataan Nabi kepada seluruh umat. Perkataan Nabi wahai Abu Bakar sama perkataan Nabi wahai manusia. Itu maksudnya. Dan Abu Bakar adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Dia ucapkan doa ini atau tidak dia ucapkan, tidak akan membuat surga menjauh darinya. Tapi bagaimana dengan kita? Yang belum ada jaminan surga. Dan belum ada jaminan bebas dari neraka. Ini yang membuat kita risau. Dan ini yang membuat kita ciut. Ini yang membuat kita cemas. Dan ini yang membuat kita gentar. Belum ada jaminan surga. Dan belum ada jaminan selamat dari neraka. Di negeri yang kekal abadi. Yang tidak punya batas akhir. Dan ini yang telah membuat tibuan mata manusia-manusia saleh menangis. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kewaraannya, kezuhudannya, ilmunya dan siarnya yang harum, menangis satu malam suntuk karena dia membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di surga dan sekelompok lain ada di neraka. Aku tidak pernah tahu aku masuk kelompok yang mana. Orang sekelas Umar bin Abdul Aziz menangis karena takut neraka. Siapa kita wahai muslimin? Siapa kita wahai muslimah yang tidak pernah meneteskan air mata takut nerakanya? Apakah kita beriman lebih hebat daripada Umar bin Abdul Aziz? Sehingga kita yakin surga sudah di tangan? Ataukah iman kita lebih hebat daripada iman bin Abdul Aziz? Sehingga kita yakin selamat dari sentuhan neraka Allah yang maha dahsyat? Sementara rasanya tidak akan sebanding dosa kita dibanding dosa Umar bin Abdul Aziz. Dan tidak sebanding juga antara amal soleh kita dengan amal solehnya Umar bin Abdul Aziz. Fahamlah kita. bawahnya syaitan yang telah menyebabkan kita terjerumus ke dalam perangkap. Perangkap merasa aman dari neraka dan merasa yakin akan menapaki surga. Dan ketahuilah, kalau kita sudah masuk ke dalam perangkap berbahaya ini, pintu maksiat akan sangat luas masuk dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Syaitan akan dengan leluasa mencampakkan kita dalam jurang maksiat dan maksiat. Dan kita akan terus merasa dosa kita belum seberapa. Semua itu agar kita kemudian merasa hancur ketika bertemu dengan suatu hari di mana seluruh dosa kita tanpa terkecuali kita ingat dan tidak ada yang kita lupakan. Semua kita akan hadir di padang mahsyar. Saya dan Anda, semua kita nanti akan hadir di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu Allah ingatkan kita kepada seluruh dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa ini yang mengganggu fikiran kita di padang mahsyar. Karena setiap dosa mengundang murka. Dan itu yang akan mengundang poin-poin azab di neraka. Apatah lagi setelah neraka itu diperlihatkan secara nyata. Dihadirkan di padang mahsyar neraka Allah. Laha sab'una alfa zimam. Memiliki 70 ribu tali kekang. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Pada setiap tali kekang ada 70 ribu malaikat yang memegangnya. Ada 4,9 miliar malaikat yang menyeret neraka. Terlihatlah azab yang sangat dahsyat. Seperti ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Terlihat nyata, nampak oleh mata kepala. Sebentar ada ribuan dosa dan kesalahan yang kita ingat. Atau jutaan dosa dan kesalahan yang kita ingat. Itu yang telah melahirkan perasaan hancur, galau, tidak tentu. Sehingga pakaian kita yang tidak ada di badan tidak membuat kita perhatian kepada tubuh kita. Kita semuanya telanjang. Dan kita tidak ada yang perhatian dengan keadaan kita yang telanjang. Saking terganggunya pikiran ini. Memikirkan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Seandainya satu hari ada 100 kesalahan, tinggal dikalikan 365 hari, tinggal dikalikan berapa tahun kita hidup. Itu semua akan kita ingat tanpa terkecuali. Pengakuan akan dosa kita yang sangat banyak akan melahirkan ketulusan dan keikhlasan dalam permohonan ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Akan lezat mengucapkan Allahumma ighfirli. Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Hambamu yang telah menghiasi hidupnya dengan maksiat, yang telah menulis biografi-biografi gelap, yang telah terjerumus ke dalam jebakan iblis dan syaitan. Engkau melarang, namun aku lakukan. Engkau menyuruh, namun aku acuh tak acuh. Ampuni ya Allah, ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu yang lemah ya Rabb. Akan terasa lezat istighfar. Manakala kita serius minta ampun kepada Allah dan serius dalam pengakuan dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Namun kalau kita tidak hadirkan pengakuan dosa itu, permohonan istighfar hanya sebuah ucapan bibir yang tidak memiliki arti dan manfaat. Oleh karena itu, kenapa Rasul kita mengajarkan kita sunnah untuk mengakui dosa dahulu baru kemudian minta ampun kepada Allah. Abu'u laka bini'matika wa abu'u bidhambi. Aku ampuni, aku akui dosa-dosaku kepadamu ya Rabb. Faghfirli, ampuni aku. Kita akui dulu dosa kita kepada Allah. Bila perlu kita sebutkan dosa-dosa itu kepada Allah. Aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan ini. Dan engkau tahu itu, engkau melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi dari pandanganmu ya Rabb. Aku yang menutup pintunya. Aku yang memasang kuncinya. Aku kira semua itu bisa menutupi dosa dan kesalahanku. Dan memang bisa kututupi dari pandangan manusia. Tapi bagaimana aku akan menutupi dari pandanganmu ya Allah? Tidak ada yang tidak engkau lihat. Dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari tatapanmu. Ketika aku melakukan itu, ketika aku melakukan maksiat itu, aku tidak lagi memandang dirimu. Aku hanya takut kepada manusia. Dan aku sudah kehilangan takutku kepadamu ya Rabb. Maafkan aku. Ampuni hamba-Mu. Kalau engkau tidak ampuni aku, aku akan hancur dan binasa. Saudaraku dan saudariku kaum muslimat, kaum muslimin dan muslimat, semua kita ingin ke surga. Saya yakin dan percaya semua yang hadir di majelis ini semuanya ingin ke surga. Tapi ketahuilah bahwa Anda tidak akan bisa ke surga kalau belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Harus melalui proses pengampunan dahulu. Baru setelah proses pengampunan ini, Anda bisa melangkah ke surga. Makanya sangat penting minta ampun kepada Allah. Sangat penting istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya satu hari lebih daripada 70 kali. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita kepada diri kita, berapa kali kita minta ampun kepada Allah satu hari? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Imam Muslim, dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah wastaghfiru. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, minta ampun kepadanya. Minta ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat, minta ampun kepada Allah satu hari 100 kali. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tahu pentingnya istighfar. Tahu bahwa ada proses pengampunan sebelum orang-orang yang surga masuk surga. Kalau dia tidak mendapatkan pengampunan itu, dia tidak akan melangkahkan kakinya ke surga. Dan Allah berbicara itu di dalam, kepada kita di dalam Al-Quran. Namun kita yang terkadang tidak memahaminya dengan baik. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian wahai manusia menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Disebut sebelum surga apa? Pengampunan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah dalam surah Al-Hadid. Kalau tadi dalam surah Al-Imran, ini dalam surah Al-Hadid. Berlomba-lomba kalian wahai manusia menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Jadi sebelum surga, dapatkan dulu apa? Pengampunan. Dan orang yang di dunia rajin minta ampun kepada Allah, kemungkinan besar dia akan mendapatkan pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mengucapkan pengampunan, minta ampun kepada Allah dalam hidupnya 2 juta kali, kemungkinan besar lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada yang mengucapkan hanya 100 ribu kali. Kemungkinan. Karena itu angka matematis. Makanya kenapa kita disuruh selalu minta ampun kepada Allah. Agar dari 2 juta permintaan itu, harapannya ada satu yang dikabulkan, sehingga semua kesalahan kita diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita semua memang ingin ke surga, kita semua wajib mengetahui, kita harus melalui gerbang yang namanya pengampunan. Disinilah pentingnya permohonan istighfar itu. Namun ini yang sering dilalaikan manusia. Banyak orang mengucapkan istighfar, istighfar, istighfar, tapi mulut. Mulut tanpa hati, bagaikan jasad tanpa ruh. Apa yang bisa dilakukan oleh jasad tanpa ruh? Itu juga yang bisa kita katakan. Apa yang bisa dilakukan oleh mulut tanpa hati? Apa makna sholat tanpa khusyuk? Sebagaimana apa makna jasad tanpa ruh? Kalau kita sadar akan sangat pentingnya yang namanya pengampunan, maka kita akan merasa sangat penting untuk minta ampun. Dan seperti yang tadi ana sampaikan, akan terasa lezat permohonan ampun itu kepada Allah yang Maha Pengampun, manakala memang hadir di hati kita pengakuan akan dosa dan kesalahan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ini pengakuan. Kita akui kepada Allah, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini Abu Bakar melafazkannya. Abu Bakar suatu hari menangis. Dan ketika orang bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku membayangkan diriku berada di antara surga dan neraka. Aku tidak tahu aku akan mengarah kemana. Dan aku ingin, andai aku hanya sebuah kayu yang digigit oleh manusia. Hal yang sama diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Saking takutnya mereka kepada Allah, dan saking takutnya mereka kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anni syajaratun tu'adat, andai aku hanya menjadi sebuah pohon yang digigit oleh manusia. Sebagian lain mengatakan, lau anni turaba, andai aku menjadi tanah saja, sehingga tidak dihadapkan kepada pilihan sorga dan neraka. Beginilah orang-orang soleh menghiasi hidup, dan beginilah kita yang tidak soleh menghiasi hidup. Fasyattana ma baina al-amraini, alangkah berbedanya antara kehidupan mereka dan kehidupan kita. Mereka yang dosanya sedikit ketakutan dengan dosa mereka. Kita yang dosanya segudang merasa aman dan nyaman. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in kabir, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin hidup dengan amal soleh yang banyak dan takut masuk neraka. Dan sesungguhnya orang munafik hidup dengan dosa yang banyak dan merasa aman dari neraka. Tidak khawatirkah kita? Perkataan seorang alim yang mengerti agama Allah, lalu ternyata kitalah yang disebut itu, punya banyak dosa namun merasa aman dari murka Allah. Dan sifat merasa aman dari murka Allah ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? A'amintum man fis sama, apakah kalian telah merasa aman dari Allah yang ada di langit? Seluruh dosa yang kita lakukan belum ada jaminan pengampunan. Seluruh amal soleh yang kita lakukan belum ada jaminan diterima. Lalu atas dasar apa kita merasa yakin akan sampai ke surga? Dan atas dasar apa kita merasa yakin akan selamat dari neraka? Seperti tadi yang kita bicarakan, ada 7 organ tubuh yang bisa kita kuasai. Dan ketujuh-tujuhnya pengundang maksiat. Dengannya kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan ada 7 yang akan berbicara di hadapan Allah akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan menggunakan mereka. Kita berbuat maksiat dengan mata. Mata nanti akan berbicara kepada Allah. Kita berbuat maksiat dengan telinga. Telinga nanti akan berbicara kepada Allah. Kita berbuat maksiat dengan hati. Hati nanti akan berbicara kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua akan ditanya oleh Allah. Berarti mata kita akan bersaksi atas seluruh maksiat yang kita lakukan menggunakan mata. Telinga kita akan berbicara akan maksiat yang kita lakukan menggunakan telinga. Hati kita berbicara akan maksiat yang kita lakukan menggunakan hati itu. Kita berbuat maksiat dengan tangan. Kita berbuat maksiat dengan kaki. Kita berbuat maksiat dengan lisan. Kaki, tangan, dan lisan akan berbicara di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Yasin, Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari itu kami kunci mulut mereka, lalu berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam surat An-Nur ayat 24, "Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari itu akan bersaksi kepada kami lidah-lidah mereka. Jadi lidah berbicara sendiri, tidak di bawah kontrol kita. "Wa aydihim," dan tangan-tangan mereka akan berbicara. "Wa arjuluhum," dan kaki-kaki mereka akan berbicara. Sudah 6. Tinggal 1. Apa itu? Hati sudah. Tinggal apa? Hidung. Di akhirat yang akan bersaksi di hadapan Allah yang ada ayatnya bukanlah hidung. Hidung tidak ada. Namun yang berbicara di hadapan Allah yang bersaksi menggantikan hidung adalah kulit. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-20 Allah berfirman, "Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Ketika telah mereka telah datang menuju akhirat, maka akan bersaksi atas mereka pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Ketika mentadabburi kenapa hidung berganti dengan kulit, maka jawaban yang bisa kita petik adalah maksiat dengan kulit lebih banyak daripada maksiat dengan hidung. Kumpulkan di bawah. Maksiat dengan kulit lebih banyak dibanding maksiat dengan hidung. Bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim adalah maksiat. Dan lihat telah berapa wanita-wanita yang bukan muhrim kita yang telah kita salami. Aisyah berkata, "Ma massa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu la tahillu lah." Tidak pernah tangan Rasul yang mulia itu menyentuh tangan wanita manapun yang tidak halal baginya. Namun di zaman kita sekarang, ketika kita tidak mau salaman dengan wanita yang bukan mahram, kita dikatakan sombong. Justru yang sombong adalah orang yang melanggar aturan Allah. Terbalik sudah cara memandang, terbalik sudah timbangan-timbangan manusia di permukaan bumi. Sebagaimana karyawan yang jujur sekarang dibenci orang. Disisihkan dari pergaulan. Karyawan yang tidak mau terima amplop. Tidak mau melakukan maksiat. Tidak mau terima suap. Terbalik-balik sudah timbangan manusia di permukaan bumi. Sementara maksiat dengan hidung tidak banyak. Maksiat dengan hidung hanyalah apabila lewat wanita berwangi-wangian di depan kita, lalu tercium bau wangi itu, harusnya yang kita lakukan hembuskan nafas keluar, bukan ke atas, tarik. Harusnya kita tolak aroma wanita yang wangi itu, kita tolak dengan hidung kita. Begitu lewat wanita yang ada wangi-wangian yang memakai parfum keluar rumah dan lewat di depan kita, hidung harusnya mengeluarkan angin supaya dia tidak menghirup aroma itu. Namun kalau dia menghirup, apalagi matanya mengikuti wanita itu, nah ini maksiat. Maksiat hidung menghirup, maksiat mata mengikuti, melihat. Namun maksiat dengan jenis ini tidak terlalu banyak dibandingkan maksiat dengan kulit. Dan zina termasuk maksiat kulit. Berpacaran termasuk maksiat kulit, banyak terjadi di situ. Ada orang berpacaran tanpa pegangan. Kamu 3 meter, kita pacaran. Enggak ada. Dan lainnya, dan lainnya. Wallahu a'lam. Karena itu Allah mengganti. Persaksian bukanlah persaksian hidung, namun persaksian adalah persaksian kulit. Wallahu a'lam. Sekali lagi, wallahu a'lam. Padahal kulit tidak bisa kita kuasai. Namun kita bisa merasakan kelezatan dengan kulit. Namun menguasainya kita tidak mampu. Seperti tangan, mata, telinga, tidak bisa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita serius minta ampun kepada Allah, sekali lagi, kalau kita serius minta ampun kepada Allah, yang akan lahir adalah kita meninggalkan maksiat itu. Kita meninggalkan apa? Maksiat itu. Itu bukti keseriusan. bukti keseriusan kita minta ampun daripada korupsi, kita harus berhenti korupsi. Bukti keseriusan kita minta ampun dari dosa zina, kita harus berhenti berzina. Bukti keseriusan kita minta ampun kepada Allah daripada dosa bercarut, kita harus berhenti bercarut. Bukti keseriusan bahwa kita minta ampun kepada Allah daripada melihat sesuatu yang beraroma pornografi, kita harus berhenti dari pornografi. Kalau tidak, itu artinya kita tidak serius. Oleh karena itu para ulama mengatakan taubat itu adalah engkau berhenti. Itu yang namanya taubat. Tidak minta ampun kemudian lakukan, minta ampun kemudian lakukan, minta ampun kemudian lakukan. Itu namanya main-main atau mempermainkan. Anak menampar kita. Menampar kita sebagai ayahnya, lalu minta maaf. Maaf ya, maaf. Ya ayah maafkan, ditamparnya lagi kita. Maaf ya, maaf. Ya ayah maafkan, ditamparnya lagi kita. Apa namanya itu kalau bukan mempermainkan. Kalau kita serius minta ampun kepada Allah dalam ucapan kita, faghfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni hambamu ini, anta rabbi wa ana abduk, aku hambamu, engkau Rabbku. Kalau serius hamba ini minta ampun kepada Allah, si hamba itu harus meninggalkan maksiat itu. Harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Syarat taubat kata ulama tiga secara umum. Kalau berhubungan dengan maksiat antara hamba dengan Allah saja. Tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak menjalankannya lagi. Tinggalkan maksiat itu. Sesali masa lalu yang pernah kita jalankan dan jalani dengan penuh maksiat itu. Dan bertekadlah untuk tidak akan lagi kembali. Tekad. Tekad yang kuat di dalam hati untuk tidak akan lagi melakukannya. Karena kalau sudah tekad, akan terjadi jauhnya kita daripada maksiat itu. Kalau tidak bertekad ya, tidak taubat namanya. Tidak istighfar itu namanya. Kemudian sejauh mana tekad itu bertahan, sejauh itulah maksiat tidak akan kita lakukan. Namun tekad itu perlahan sirna, perlahan sirna, perlahan sirna. Ditelan oleh pergaulan, ditelan oleh pembicaraan, ditelan oleh kesibukan berbisnis. Akhirnya tekad itu setelah 5 tahun luntur. Jatuh lagi kepada maksiat. Taubat lagi. Dan itu tidak akan menghancurkan taubat yang pertama. Dan itu bukan artinya bermain-main dan mempermainkan, tidak. Yang bermain itu, ya Allah, minta ampun, ya Allah, istighfar, astagfirullah, pulang dari masjid, curangi timbangan lagi. Nanti sholat lagi, ampuni, ya Allah, maafkan, ya Allah, astagfiruka, ya Allah, pulang lagi, dan keluar dari masjid, berbohong lagi kepada konsumen. Itu namanya bermain-main. Ya Allah ampuni, ya Allah maafkan saya dosa dan kesalahan saya. Keluar dari masjid, buka lagi aurat. Nanti sholat maghrib, masuk lagi masjid. Masuk masjid pun masih buka aurat. Dalam masjid baru pakai sarung. Ada yang seperti ini, Pak? Ada atau sambuah? Bukan hanya sekedar ada. Sambuah. Masuk masjid, rumah Allah, berbuat maksiat. Dan itu bagi orang sekarang, orang Islam sekarang enggak aneh, Pak. Enggak aneh melanggar aturan Allah di rumah Allah. Lihat seberapa beraninya manusia sekarang kepada Allah. Masuk rumah Allah membuka aurat. Baru kemudian pakai sarung, tilakuang, baru sholat. Selesai sholat, buka lagi. Ambil kaco. Ada yang begini, Bu? Ada atau sambua? Ambil sikit. Dan itu tak ada pengurus yang berani melarang. Karena dianggap sebuah pekerjaan yang sah-sah saja. Lihat betapa beraninya manusia sekarang kepada Allah. Melanggar aturan Allah di rumah Allah. Orang sekarang berani mencaci presiden, tapi jauh dari presiden. Di dalam istana enggak berani caci presiden, Pak. Sehebat apapun politikus berbicara keras tentang presiden, masuk istana beradab. Iya atau tidak? Itu baru presiden, Pak. Enggak berani orang kalau sudah dalam istana presiden, enggak berani macam-macam. Di rumah Allah berani. Karena memang enggak ada lagi harga Allah di hati itu. Orang mencaci kita di luar rumah kita, masuk rumah kita enggak berani mencaci. Beradab dia masuk rumah kita. Saya ingin mengungkap kepada kita, seperti inilah sekarang saking parahnya penghargaan umat Islam kepada Allah. Kalau begini penghargaan umat Islam kepada Allah, bagaimana lagi dengan Rasulullah, bagaimana lagi dengan agama yang abstrak. Sudah hampir kepada titik enggak peduli. Masih mujur mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mudah-mudahan tidak dia langgar dengan amalan-amalan syiriknya sehingga akhirnya berbahaya di hadapan Allah. Namun kita wajib mengingatkan saudara-saudari kita karena kita sayang kepada mereka. Kalau Anda kemudian berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, itu masih mending dibanding Anda berbuat maksiat di rumah Allah. Ada lagi yang bernyanyi-nyanyi di masjid. Dan banyak lagi hal-hal lain yang karena ketidakmengertinya manusia, tidak fahamnya manusia, tidak mengertinya umat Islam, akhirnya di rumah Allah mereka wujudkan maksiat dan keingkaran kepada Allah. Mereka lakukan hal yang haram di rumah Allah. Kalau di rumah Allah sudah berani seperti ini, apa yang akan dia lakukan kalau tidak di rumah Allah? Maka, kalau memang serius minta ampun kepada Allah, harga mati dari bukti keseriusan itu adalah tinggalkan maksiat itu. Jauhkan diri kita daripada maksiat yang kita minta ampun kepada Allah itu. Kalau tidak, itu namanya kita bermain-main. Allah memuji orang yang bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, bukanlah orang yang al-israr alal maksiyah. Bukanlah orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Allah berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan pernah israr. Selalu melakukan maksiat, continue di atas maksiat, konsisten di atas maksiat, enggak akan pernah. Innamat taubatu 'ala Allahi alladziina ya'maluna as-su'a bi jahalah, tsumma yatubuuna min qariib. Yang berbuat maksiat salah. Berbuat maksiat karena kesalahan. Insidental. Lalu kemudian segera bertaubat. Ini yang diterima oleh Allah taubatnya. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat. Tidaklah taubat itu untuk orang yang selalu berbuat maksiat. Jadi kalau kemudian lisan kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dan pekerjaan kita selalu saja berbuat maksiat, astagfirullah itu enggak ada artinya. Kenapa? Karena perkataan sudah bertolak belakang dengan perbuatan. Kalau perkataan sudah bertolak belakang dengan perbuatan, yang namanya perkataan itu dihitung perkataan dusta. Kapan sebuah perkataan dikatakan dusta? Manakala perkataan itu bertolak belakang dengan perbuatan. Dusta orang itu. Ketika dia minta ampun, lalu kemudian terus menjalankan maksiat, terus menjalani maksiat dan terus minta ampun, dusta minta ampunnya. Karena sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, utara sampai selatan, tua ataupun muda, laki atau perempuan, perkataan yang berbeda dengan perbuatan, perkataan dusta. Dan Allah tidak melihat kepada lisan kita. Dan Allah melihat kepada amalan kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya tanpa terkecuali, mari kita gunakan sisa umur kita. Belum tentu sisa umur bapak dan ibu yang hari ini usianya 60 tahun dengan sisa umur saya yang masih 30 tahun sekian ini, belum tentu sisa umur bapak dan ibu lebih pendek daripada saya. Karena kematian tidak pandang umur. Maka ketika saya mengatakan sisa, ya sisa. Bisa saja bapak dan ibu yang berumur hari ini 60 tahun masih punya sisa 5 tahun. Dan saya masih punya sisa 5 bulan. Bisa. Dan yang lain masih sisa 5 hari. Bisa. Maka mari kita gunakan sisa umur kita untuk minta ampun kepada Allah. Dengan minta ampun yang serius. Kalau kita serius ingin sampai ke surga, kita harus meraih ampunan itu. Tanpa pengampunan itu, kita tidak akan sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Fath ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walillahi mulku samawati wal ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Punya Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya kebahagiaan amanah. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah ampunkan orang-orang yang Allah inginkan dan Allah azab orang-orang yang Allah inginkan. Kenapa Allah katakan Allah ampunkan yang Allah inginkan dan Allah azab yang Allah inginkan? Karena orang yang Allah ampunkan ke surga. Dan orang yang Allah azab ke neraka. Kembali dalam ayat ini nampak jelas. Ada proses pengampunan yang harus kita lalui sebelum seseorang melangkahkan kakinya ke surga. Tidak dapat pengampunan itu neraka. Apakah neraka untuk selama-lamanya atau tidak? Ini urusan kedua. Tapi yang jelas tidak dapat pengampunan neraka. Maka ini proses yang sangat genting. Proses pengampunan atau tidak. Dan ketahuannya proses ini pengampunan atau tidak nanti. Nanti di padang mahsyar. Di mana setiap kita akan dipanggil menghadap Allah satu demi satu. Satu persatu mas dipanggil. Pernah kita melakukan kesalahan sama-sama kemudian dipanggil satu demi satu? Mungkin pernah, mungkin. Pernah kelahi bareng kemudian dipanggil satu persatu, diinterogasi oleh Pak polisi. Dan seterusnya. Semua kita akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Allah akan langsung berbicara kepada kita. Dan kita akan langsung berbicara kepada Allah. Ma minkum min ahad illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada di antara kalian seorang pun melainkan dia akan berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada antara dia dan antara Allah penterjemah. Jadi ingat hari ini. Ingat proses yang sangat genting ini. Ingat. Ada saatnya dalam perjalanan padang mahsyar nanti fulan maju. Kira-kira begitu. Dipanggil menghadap. Dan kita pun maju. Berbicara langsung antara kita dengan Allah. Disitulah nanti akan terbagi manusia secara umum kepada dua bahagian. Bahagian pertama Allah langsung berbicara kepadanya di hadapan semua orang yang hadir di padang mahsyar. Sehingga apa yang Allah katakan kepadanya tidak tersembunyi dari orang-orang yang hadir di padang mahsyar. Dan apa jawabannya kepada Allah tidak tersembunyi dari orang-orang yang hadir di padang mahsyar. Ketahuanlah seluruh borok yang selama ini kita sembunyikan. Dari pandangan manusia. Borok-borok kita yang selama ini kita sembunyikan. Seluruh manusia yang mendapatkan penghargaan manusia di permukaan bumi ini. Hanya karena Allah tutupi maksiatnya. Dari pengetahuan manusia. Kalau bukan karena itu tidak ada orang yang mulia di permukaan bumi. Seorang ulama ternama di kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Wasi'. Ketika muridnya berkata kepadanya, wahai Buya, wahai syekh, kami senang duduk di depan antum. Kami betah kalau duduk di samping antum. Apa kata beliau? Seandainya kalian mencium bau dosa-dosaku, takkan seorang pun di antara kalian yang sanggup duduk di depanku. Artinya apa? Karena Allah menutupi dosa saya daripada kalian. Allah tahu kalian tidak tahu. Allah bikin kalian tidak tahu. Itu makanya kalian betah duduk di sampingku. Seandainya dosa-dosaku punya aroma yang bisa kalian cium, kalian tidak akan bisa duduk di dekatku. Itu juga yang harus kita katakan kepada siapapun yang memuji kita. Kepada siapapun yang merasa senang dengan kita. Kalian senang dengan saya karena kalian tidak tahu dosa-dosa saya. Andai kalian tahu dosa-dosa saya, kalian akan ludahi wajah saya. Dengannya kita tidak terpengaruh pujian manusia yang bisa menyeret kita ke neraka, yang bisa membuat kita sombong, hanyut dalam pujian manusia. Oleh karena itu pujian manusia, kata Nabi, penggalan leher. Seseorang memuji seseorang di hadapan Nabi SAW, Nabi berkata kepadanya, "Waihak, qata'ta 'unuqa sahibik." Kamu telah memenggal leher saudaramu sendiri. Tak boleh memuji orang di depannya, supaya tidak lahir kesombongan dalam hatinya. Oleh karena itu kalau ada orang memuji, kita hadirkan perkataan Muhammad bin Wasi' ini. Kalaulah kamu tahu dosa-dosa yang saya lakukan, kamu tidak akan berani memuji saya. Kamu tidak akan berani duduk di samping saya. Kamu tidak akan betah untuk duduk di samping saya. Hanya karena Allah baik. Karena Allah penyayang. Karena Allah pengasih. Yang telah menutupi dosa dan kesalahan kita dari pengetahuan manusia. Dan kita memohon kepadanya agar Allah tutup terus sampai kita mati. Dan Allah tutup ketika kita di akhirat. Jadi orang yang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, dan Allah tidak ingin menutup dosa maksiat itu dari pandangan manusia di padang mahsyar, Allah berbicara langsung, semua orang mendengar. Namun orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang beriman juga melakukan apa? Kesalahan, kecuali para nabi dan para rasul. Adapun orang-orang yang beriman, Allah akan turunkan penutup, pembatas, sehingga hanya dia dan Allah, orang yang di padang mahsyar tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Dengan ini tidak terbongkar bobroknya di dunia dan di akhirat. Dan ini yang kita harapkan. Kalau umur kita ada 60 tahun dan satu hari kita berbuat maksiat 50 kali, ada 1.095.000 maksiat yang kita bawa menghadap Allah. Sekali lagi, kalau usia kita 60 tahun dan setiap hari kita berbuat maksiat 50 kali, total maksiat mata, telinga, lidah, kaki dan tangan dan hati dan kulit satu hari itu 50, berarti ada 1.000.000 maksiat lebih. 1.095.000 maksiat yang kita bawa menghadap Allah. Dan kita akan ditanya satu persatu akan maksiat itu dalam pertanyaan di balik tirai. Kamu pernah melakukan kesalahan ini? Kita mengatakan benar, ya Allah benar. Kamu pernah melakukan ini? Benar, ya Allah melakukan ini. Benar, ya Allah melakukan ini. Benar, ya Allah melakukan ini. Benar, ya Allah melakukan. 1.000.000 kali. Tergantung berapa jumlah maksiat yang kita lakukan. Semakin kecil bilangannya. Semakin besar, semakin banyak bilangannya. Itu kalau akan mendapatkan maaf dari Allah. Dan bayangkan Allah katakan, kamu melakukan ini, benar ya Allah, kamu melakukan ini, benar ya Allah, kamu melakukan ini, benar ya Allah, kamu melakukan ini, benar ya Allah, kamu melakukan ini di sini, benar ya Allah, kamu melakukan ini di sini, benar ya Allah, sejuta kali, alangkah hancurnya hati ini. Dan itu yang dirasakan oleh setiap mukmin. Dia merasa hancur karena Allah mengungkap seluruh kesalahannya. Tak satu pun yang tidak dibicarakan Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa dia akan hancur. Hancur. Terlalu banyak maksiatnya kepada Allah. Terlalu banyak aurat wanita yang telah dia lihat. Terlalu banyak ghibah yang telah dia ucapkan dengan lisannya. Terlalu banyak telinganya mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak diizinkan Allah. Dan semuanya diucapkan Allah. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Semua diakui benar. Benar ya Allah, benar. Benar. Di penghujung dosa terakhirnya, dia merasa sudah hancur. Sehancur-hancurnya karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Namun penduduk mahsyar tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan Allah kepada orang itu. Lalu Allah berkata kepada orang mukmin itu, kata Nabi, فَإِنِّهِ قَدْ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Di dunia aku tutup. Di dunia aku tutup. Dan sekarang aku ampuni. Sekarang aku ampuni, kata Allah. Ya Allah, ampuni kami di padang mahsyar. Ya Allah, ampuni kami di padang mahsyar. Dan tutup dosa kami dari manusia di permukaan bumi, ya Rabb. Kami semua berdosa kepadamu. Kami semua melakukan maksiat kepadamu. Ya Allah, tutup dosa kami di dunia. Ampuni kami di akhirat. Kalau tidak, kami akan hancur. Kami akan binasa. Dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali dirimu, ya Rabb. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Jadi orang mukmin dosanya tidak akan terbongkar di dunia dan di akhirat. Dan ada satu ibadah besar yang harusnya kita lakukan. Kalau kita ingin dosa kita dan tidak dibongkar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tidak khilaf dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka rajin-rajinlah menutup aib saudara kita. Jangan mengghibah. Jangan menyebutkan kesalahan orang. Sibukkan diri kita dengan kesalahan kita masing-masing. Jangan jadikan pembicaraan kesalahan orang adalah pembicaraan harian kita. Kalau ada saudara kita bersalah, tutup kesalahan itu. Jangan bongkar. Dan jangan sampai suka kalau sudah berbicara kesalahan orang lain. Kesalahan kita segudang. Kesalahan kita segunung. Kesalahan kita selangit. Itu yang harus kita bicarakan. Kepada Allah. Minta ampun kepadanya. Minta maaf darinya. Sibukkan diri kita dengan permintaan maaf kita atas kesalahan kita. Sehingga kita tidak punya waktu untuk membicarakan kesalahan orang lain. Namun kalau kita sudah rajin membicarakan kesalahan orang lain, kita pasti tidak punya waktu untuk membicarakan kesalahan kita kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Tidak punya waktu kita. Lihatlah orang-orang yang rajin membicarakan kesalahan orang lain. Dia tidak punya waktu untuk beristighfar kepada Allah. Dan kalau itu yang terjadi, Allah tidak jamin rahasianya di dunia tidak akan terbongkar. Dan Allah tidak akan menjamin rahasianya di akhirat tidak terbongkar. Maka rajin-rajinlah menutup kesalahan saudara kita. Saudari kita jangan bicarakan. Agar kemudian kita mendapatkan sebuah hal yang sangat kita butuhkan. Allah tutup kesalahan kita di dunia. Dan Allah tutup kesalahan kita di akhirat. Seperti yang tadi kita bicarakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam pembahasan ini sebelum kita bertanya jawab. Kalau kita serius ingin minta ampun kepada Allah, maka rajin-rajinlah memaafkan kesalahan saudara kita kepada kita. Kalau kita ingin dimaafkan Allah, maka rajin-rajin jugalah memaafkan dosa orang lain kepada kita. Kesalahan orang lain kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang. Tidak maukah kalian Allah juga memaafkan kesalahan kalian? Mau kalian Allah maafkan kesalahan kalian? Maafkan juga kesalahan orang kepada kalian. Maka kalau kita serius minta memohon ampunan dan pengampunan dan maaf dari Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita rajin memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dan ini merupakan indikasi orang-orang yang akan tertutup aibnya dan mendapatkan maaf dari Allah. Yang rajin menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya. Yang rajin memaafkan saudaranya, Allah maafkan dosa dan kesalahannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang dia lakukan itu? Dia rajin menutup aib orang, Allah tutup aibnya. Dia rajin memaafkan orang, Allah maafkan kesalahannya. Dan ini akhlak seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhlak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serius ingin mengikuti sunnahnya. Semoga materi ini bermanfaat, terutama bagi pembawa materi dan untuk kita semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan sesi tanya jawab setelah beberapa menit ke depan. Pertanyaan pertama, Ustaz, ana mau taubat dari riba. Kalau sudah dilunasi, bagaimana hukumnya dengan harta-harta yang didapat selama ini dari modal yang dipinjam dari uang riba tersebut? Insyaallah, yang ana tahu uangnya halal. Karena begini, antum terima uang pinjaman 100 juta. Itu pinjaman. Itu apa? Pinjaman. Lalu pinjaman ini antum olah. Bisnis A, bisnis B, bisnis C. Mendatangkan hasil. Lalu antum bayarkan pinjaman itu. Dengan hasil tadi. Hasilnya adalah hasil jual beli yang halal. Itu pun kalau jual belinya halal. Pasti ya. Lalu bayarkan pinjaman. Ketika membayarkan pinjaman itu, dilebihkan dari takaran pinjaman. Berarti yang terima uang riba yang haram siapa? Yang meminjamkan. antum justru membayar uang haram yang awalnya dari uang halal. Bisa difahami ini? Jadi yang terima duit haram itu, duit riba itu orang yang meminjamkan. Karena dia pinjamkan 100 juta, kemudian dia nikmati 140 juta, 40-nya itu haram. Kalau kemudian yang bertanya yang meminjamkan, kita katakan buang 40 jutanya itu, karena 40 jutanya itu uang haram. Tapi kalau antum yang minjam, lalu antum berusaha, insya Allah uang halal. Antum punya dosa riba, dosa membayar uang riba. Itulah taubatnya. Namun uang yang ada sekarang adalah uang pinjaman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kalau antum masih ragu, rajin-rajin berinfak. Rajin-rajin apa? Berinfak. Pertanyaan ada tiga di sini. Kita jawab satu saja. Karena tidak mungkin kita jawab semuanya. Siapa saja yang tidak boleh dijabat tangannya berlawanan jenis ketika kita mengucapkan salam? Apakah adik perempuan istri kita boleh kita jabat tangannya dengan kita? Apakah istri dari mama? Istri dari mama. Mak etek. Boleh jabat tangan dengan kita? Tolong jelaskan sedetil-detilnya Ustaz. Masya Allah. Kedua-dua wanita yang tadi disebut, jawaban detilnya adalah kedua-duanya tidak boleh dijabat tangannya. Adik daripada istri kita bukanlah mahram. Buktinya dia bukan mahram kalau istri kita sudah meninggal kita bisa nikah dengan dia. Istri dari maetek kita juga bukanlah mahram. Buktinya kalau seandainya maetek kita meninggal kita bisa nikah dengan dia. Yang mahram itu adalah wanita yang tidak boleh nikah dengan kita selama-lamanya. Itu yang mahram. Wanita yang tidak boleh menikah dengan kita untuk selama-lamanya. Boleh kita nikah dengan kakak kita sendiri. Boleh kita nikah dengan anak kita sendiri. Boleh kita nikah dengan ibu mertua kita. Itu yang mahram. Tapi kalau masih boleh menikah, itu bukan mahram namanya. Wallahu a'lam. Apakah ujian yang datang terus menerus? Apakah dosa-dosa yang tidak diampuni atau Allah menghendaki kebaikan kepada kita? Sebab ana selalu diuji dengan anak, diuji dengan suami, juga diri ana sendiri. Kayaknya semua orang mengalami hal yang sama. Diuji dengan anak, diuji dengan suami atau istri, diuji dengan diri kita sendiri. Semua kita mengalami hal yang sama. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Inna min azwajikum wa auladikum wa amwalikum fitnah. Sesungguhnya di antara pasangan hidup kalian dan di antara harta kalian adalah fitnah, ujian. Soal apakah ini dosa kita yang kemudian Allah bentukkan dalam bentuk musibah, ataukah ini adalah musibah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Saya tidak bisa menjawab. Karena yang ditanyakan ini adalah perbuatan Allah. Yang bisa menjawabnya adalah Allah. Tapi paling tidak saya hanya berkata, kalau seandainya kita selalu diterpa ujian, maka selalulah introspeksi diri. Seandainya memang kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita segera bertaubat. Mujur ditegur supaya kita berhenti. Kalau tidak ditegur dan tidak berhenti, lalu wafat dalam keadaan tidak berhenti, berbahaya. Namun kalau memang hidup itu sudah ditata dengan kehidupan yang baik, namun terus ujian-ujian itu terus datang, mungkin kesalahan masa lalu. Mungkin apa? Kesalahan masa lalu. Sangat tidak terdapat kemungkinan kita bersalah 20 tahun lamanya. Sekarang kalau kita baru bertaubat 5 bulan, ya wajar saja ada dosa masa lalu yang kemudian masih dirasakan sampai kemudian kepada titik di mana kita sudah bisa menjalani kehidupan ini dengan bebas daripada karat-karat masa lalu. Di antara sulitnya meninggalkan maksiat adalah terkenang-kenang manisnya maksiat. Karena setan masih ingin selalu menarik kita kembali kepada maksiat itu. Masih teringat-ingat indahnya maksiat. Dan itu adalah hembusan-hembusan syaitan. Kipasan-kipasan syaitan. Ingin menarik kita kembali kepada dunia maksiat yang pernah kita geluti. Yang pernah kita jalani dan kita lakoni. Dan disitulah kita butuh pertolongan Allah. Oleh karena itu kita serius dalam bermunajat kepadanya. Ustaz mohon nasihatnya kepada para suami yang suka nonton pertandingan bola. Apalagi menjelang Piala Dunia. Kadang-kadang sampai larut malam menyebabkan terlambat ketika bangun pagi. Kalau terlambat bangun pagi gak apa-apa. Terlambat sholat yang sulit. Apa maksudnya? Maksudnya sholat subuh bangun. Setelah sholat subuh tidur lagi. Terlambat bangun pagi. Itu gak terlalu sulit itu. Tapi kalau kemudian tidur jam 3, bangun-bangun jam 7:30, ini yang sulit. Saya ingin mengatakan, kenapa terlambat bangun paginya yang disebut, tidak terlambat sholatnya yang disebut gitu loh. Yang rumit itu terlambat sholat. Bukan terlambat bangun. Apalagi toko punya kita sendiri, gak ada masalah terlambat bangun pagi. Yang sulit jadi karyawan memang. Tapi sungguh pun begitu, nonton bola larut malam itu gak bagus. Gak ada manfaat. Main bola manfaat, nonton bola gak manfaat. Cobalah renung baik-baik, Pak. Coba cerna baik-baik. Main bola manfaat, nonton bola gak manfaat. Dan tipe orang mukmin itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling daripada perbuatan lagha, perbuatan sia-sia, dosa dan maksiat sia-sia yang luar biasa dan juga sia-sia yang tidak membuahkan apa-apa, itu juga orang beriman jauh daripada itu. Jadi daripada antum nonton bola, lebih baik main bola. Karena main bola itu namanya olahraga. Anjuran para dokter. Nonton enggak? Deal? Yang benar. Ngapain? Apa nonton rame-rame? Sorak-sorak kayak orang gila. Wajahnya pun dihiasi kayak hiasan orang gila. Badan dipasangi blau, biru, pakai tanduk setan, mencaci, memaki, berkelahi, masuk kereta api gak bayar. Banyak rentetan-rentetan daripada nonton bola itu yang tidak benar. Sampai membunuh dan semacamnya, membakar dan semacamnya, menandakan bahwa nonton itu gak bagus. Kalau main silahkan. Asal jangan setelah main tidak sholat. Kalau main manfaat, Pak. Bagaimana cara meminta orang tua yang sering sakit untuk selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah? Karena ketika diminta untuk beristighfar, beliau diam. Itu namanya nasihat. Yang namanya nasihat, lakukan semaksimal yang kita bisa. Dan tidak mesti orang yang memberikan nasihat kepada seseorang, nasihatnya harus dikerjakan hari itu juga. Dan saat itu juga oleh yang dinasihati. Jangan. Kita menasihati itu adalah karena kita sayang kepadanya. Lalu kita sampaikan nasihat. Soal dia menerima nasihat kita atau tidak menerima nasihat kita, biarkan dia. Tugas kita menasihati. Soal orang yang dinasihati terima atau tidak terima, itu bukan lagi urusan siapa? Urusan kita. Nabi telah menasihati penduduk Mekah. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Bahkan di antara yang tidak menerima itu paman-pamannya sendiri. Nabi Nuh telah memberikan nasihat. Ada yang terima dan ada yang tidak terima. Bahkan yang tidak terima itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan kita tidak akan berdosa di hadapan Allah manakala kita telah menasihati dan orang yang kita nasihati tidak menerima nasihat itu. Yang berdosa adalah ketika kita tidak menasihati. Sudah jelas anak kita berbuat salah, istri kita berbuat salah, kita tidak menasihati, itu kita berdosa. Setelah kita menasihati, biarkan dia. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak mau ikut, urusan kamu dengan Tuhanmu. Jadi tidak mesti ketika kita minta orang tua kita beristighfar, dia diam saja. Kita sudah menasihati, Bu, rajin-rajin berbuat, mengucapkan istighfar. Siapa tahu setelah kita pergi, dia kemudian beristighfar. Wallahualam. Apakah dosa zina bagi seorang pemuda yang belum atau sudah menikah? Akan diampuni Allah Azza wa Jalla tanpa dicambuk dan dirajam, walau dia sudah bertobat dan menyesalinya? Ya, kalau dia serius taubatnya dan serius menyesali dosa-dosanya itu, diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala walau belum dicambuk atau dirajam. Wallahu a'lam. Apakah bisa seorang anak minta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan orang tuanya? Seandainya orang tua itu masih tetap berada di jalan kesyirikan, walaupun sudah diperingatkan oleh anaknya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Kalau orang tua benar-benar terjerumus ke dalam kesyirikan, kesyirikan-kesyirikan besar, maka permohonan anak kepada orang tua bukanlah minta ampun untuk orang tuanya, tapi minta hidayah. Minta apa? Hidayah. Karena kesyirikan itu bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan kalau orang itu benar-benar berbuat syirik, dia sebenarnya bukan muslim. Walau dia bergelar Pak Haji dan Bu Hajah. Di sisi Allah, dia tidaklah muslim dan tidaklah muslimah. Kalau dia melakukan dosa syirik dan tidak bertobat dari dosa syirik itu. Maka kalau pertanyaannya seperti yang tadi ditanyakan, maka jawaban kita adalah permintaan Anda kepada Allah harusnya permintaan hidayah untuk orang tua Anda. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana caranya Ustaz supaya rasa takut kepada Allah yang kita rasakan ketika sedang berada di ruang masjid ini bisa kita bawa ketika kita sudah berada di luar? Kenapa begitu sulit Ustaz? Kalau gampang semua orang soleh, Pak. Justru karena sulit itu, sulit orang menjadi orang apa? Orang soleh. Dan jalan ke surga itu jalan yang mendaki, bukan jalan yang datar. Apalagi menurun. Dan jalan yang mendaki itu membuat kita terengah-engah. Yang mendaki Gunung Merapi pernah tahu bagaimana sulitnya mendaki. Dan Allah mengatakan jalan ke surga jalan yang mendaki. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Kenapa mereka tidak mau menempuh jalan yang mendaki? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Apa itu jalan yang mendaki? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Beli budak mahal merdekakan. Au it'amun fi yaumin fi masghabah. Atau bagi-bagi makanan pada saat manusia kekurangan makanan. Itu jalan yang mendaki. Kenapa sulit? Ya sulit. Oleh karena sulit itu kita belajar. Kalau sulit lalu kita tinggalkan enggak pernah bisa. Percayalah. Membuat bangunan masjid ini bukan gampang, sulit. Tapi karena orang yang mau masjid ini belajar, jadi bisa dia. Betul atau tidak? Menjahit baju bukan gampang, sulit. Tapi karena dia belajar, jadi pandai dia. Jadilah dia penjahit terkenal dan uangnya ratusan juta dengan hasil menjahit itu. Perlu proses belajar. Kalau itu untuk dunia, tidak ada bedanya dengan akhirat dan surga. Sulit Ustadz untuk menghadirkan rasa khusyuk. Belajar terus, sampai bisa. Sulit untuk rasa takut kepada Allah dibawa pulang ke rumah. Belajar terus, sampai bisa. Ada bedanya. Sama. Sulit untuk hidup sabar. Belajar terus sabar. Sampai bisa. Kalau kemudian sulit kita tinggalkan, selama-lamanya tidak akan pernah bisa. Seorang wanita yang merasa sulit nyetir mobil, lalu dia tinggalkan belajar nyetir mobil. Bisa dia nyetir mobil tiba-tiba? Tidak bisa. Jadi tidak ada orang soleh menjadi soleh tiba-tiba. Tadi malam 27 Ramadan, saya melihat semua pohon-pohon ini pada sujud. Tiba-tiba besoknya dia orang soleh, langsung jadi ulama besar. Ini pengicuh ini orang seperti ini. Nabi mengatakan, innaman ilmu bita'allum. Ilmu ini dihasilkan dengan cara belajar. Enggak ada sahabat itu yang berilmu langsung satu malam langsung jadi ahli hadis. Enggak ada. Itu sahabat. Jadi kalau sulit ya sulit. Antum kenapa bisa ceramah seperti ini Ustaz? Belajarnya tahunan, Mbak. Seperti itu. Jadi butuh belajar, terus berlatih, sampai bisa. Dan Allah melahirkan kita ke permukaan bumi semuanya dari tidak bisa. Berjalan tidak bisa, berbicara tidak bisa, berlari tidak bisa, pakai sepeda tidak bisa, pakai sepeda motor tidak bisa, pakai mobil tidak bisa, pasang baju sendiri enggak bisa, mandi sendiri enggak bisa. Semua dari tidak bisa. Demikian juga yang agama, khusyuk awalnya tidak bisa. Bertakwa dengan penuh rasanya tidak bisa, awalnya tidak bisa. Hati selalu takut kepada Allah, awalnya tidak bisa. Teruslah belajar sampai bisa. Kalau Allah melihat keseriusan kita dan semangat kita belajar dan semangat kita mencoba dan mencoba terus, Allah akan sampaikan kita ke tujuan kita itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius mencari jalan kami, kami tunjukkan jalan itu kepadanya. Apakah berdosa seorang suami apabila istri berpakaian tidak sesuai syar'i keluar rumah? Padahal sudah sering diberitahu. Apakah ini termasuk istri yang membangkang? Membangkang jelas. Sudah diberitahu oleh suaminya jangan keluar rumah dengan pakaian yang tidak syar'i. Namun dia membangkang dan terus melakukan aksi itu. Dia membangkang? Iya. Namanya pembangkangan kepada suami. Dalam istilah agama namanya nusyuz. Dalam istilah agama namanya apa? Nusyuz. Itu istri yang melakukan pembangkangan kepada suaminya. Apakah suami berdosa apabila suami telah sering menasihati? Kalau suami telah menasihati, lalu pakaian itu suami yang belikan, berdosa suaminya. Dia melarang, ia juga membelikan, ia juga. Kan bertentangan itu, Pak. Jangan minum alkohol juga, haram. Dibelikan juga orang itu alkohol. Kan bertentangan antara nasihat dan perbuatan. Jadi jangan belikan. Lalu kemudian, apabila yang dimaksud pakaian tidak syar'i itu adalah terlihat aurat, keluar rumah istrinya memperlihatkan auratnya, nampak lengannya, nampak rambut kepala ke atas, nampak dari bawah lutut ke bawah, suami wajib tahan istrinya jangan sampai keluar rumah. Wajib. Karena itu rasa sayang dan cintanya kepada istrinya. Dia tidak mau istrinya berdosa. Karena wanita yang keluar rumah, tanpa menutup auratnya, berapa mata yang memandang aurat itu, sekian dosa yang dia bawa pulang pada hari itu. Dari bab aurat yang terbuka saja. Kata Nabi SAW, apabila satu maksiat dilakukan, satu bintik hitam di hati. Seorang wanita keluar rumah, ke pasar kemana-kemana, lalu membuka aurat. Ada 500 laki-laki yang hari itu melihat auratnya, pulang di hatinya sudah 500 titik hitam di hatinya, itu dari, baru dari bab auratnya yang terbuka. Belum dari aurat, bab dari mata, maksiat dari telinga, maksiat dari tangan, maksiat dari kaki. Itu 100 bintik hitam di hatinya sudah pulang. Wajar kalau orang pulang dari hati kasar. Dan wajar pelaku-pelaku maksiat hati itu mereka keras. Karena setiap pulang bawa sekian titik hitam. Hari ini syuting, pulang bawa sekian titik hitam. Besok syuting lagi, pulang bawa sekian titik hitam ke. Hari ini manggung, pulang bawa sekian titik hitam. Wajar rumah tangga mereka rumit dan sulit. Rumah tangga orang hitam. Hatinya maksudnya. Maka kalau istri keluar ingin buka aurat, wajib ditahan. Kecuali istrinya pandai lari, lari dia kencang pada suaminya, itu gak berdosa lagi suaminya. Wajib larang, Pak. Karena kita tidak mau istri kita berdosa. Kita tidak mau istri kita ke neraka. Tapi kalau maksudnya keluar rumah tidak berpakaian syar'i, itu artinya jilbabnya belum terlalu lapang, jubahnya belum terlalu lapang, itu lain lagi ceritanya. Lebih ringan. Tapi auratnya sudah tertutup. Ana sulit untuk menundukkan pandangan, Ustaz, mohon nasihatnya. Semua orang sulit menundukkan pandangan. Enggak antum aja. Semua orang. Maka latihanlah, latihanlah, latihanlah. Jangan kemudian mengatakan sulit namun tidak latihan. Kalau sudah tahu sulit, jangan berhenti berlatih. Kalau udah tahu sulit, rajin. Dan ana beri atau antum sebuah rahasia. Antum biasanya ngelihat wanita cantik. Entah di majalah, entah di televisi, entah wanita cantik lewat. Diperhatikan wanita cantik. Anda adalah orang yang paling menderita. Kenapa demikian? Melihat yang cantik tapi tidak bisa menikmati si cantik itu. Menderita. Nampak bisa, dinikmati tidak bisa. Oleh karena itu orang yang tidak menderita adalah orang menundukkan pandangan. Dia tidak melihat si cantik lewat. Oleh karena itu ketika antum pulang rajin melihat si cantik, yang di rumah tidak akan Anda pandang sebagai si cantik. Menderita lagi sampai di rumah. Yang tadi lewat cantik, ini kok enggak cantik ini yang sekarang. Ini kalau yang di rumah enggak cantik ya. Itu kalau di rumah enggak cantik. Yang tadi lewat, yang tadi kita lihat di majalah hidungnya mancung-mancung, ini kok mancungnya ke dalam. Orang yang rajin melihat kecantikan wanita yang bukan istrinya, dia tidak akan pernah bisa menikmati wajah istrinya. Percayalah itu. Orang yang selalu melihat wanita yang ramping, dia akan tidak nyaman melihat istrinya yang sedikit lebar. Sedikit lebarnya. Pulang Anda menderita lagi. Dan orang yang rajin menundukkan pandangan, dia akan bisa menikmati istrinya apa adanya yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya adalah, setiap maksiat yang kita lakukan dan kita menikmati lezatnya maksiat itu, Allah cabut lezatnya yang halal yang setara dengan maksiat yang kita lakukan. Kalau ingin menikmati yang halal, tinggalkan maksiat yang haram setara dengan yang halal itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengambil harta haram, dia tidak akan menikmati harta halal. Ada orang menikmati wanita haram, dia tidak akan menikmati wanita halal. Ada orang yang suka membicarakan yang haram, dia tidak akan suka membicarakan yang haram. Dia tidak akan menikmati pembicaraan yang halal. Kalau dia suka menikmati pembicaraannya, haram. Kalau dia suka mendengar yang haram, dia tidak akan bisa menikmati lezatnya pendengaran yang halal. Kalau Anda ingin seluruh yang halal tidak ada lezatnya, buatlah maksiat. Tapi kalau Anda ingin seluruh yang lezat, seluruh yang halal itu lezat, tinggalkan yang haram. Allah ingin kita menikmati lezatnya yang halal. Supaya kita bisa menikmati lezatnya yang halal, Allah suruh kita meninggalkan lezatnya yang haram. Karena ketika lezat yang haram sudah dinikmati, yang halal tidak akan pernah terasa lezatnya. Jadi Allah melarang kita yang haram karena Allah sayang sama kita, Pak. Begitu. Oleh karena itu, jauhkan pandangan kita daripada yang haram, supaya kita bisa menikmati pandangan yang halal. Itu dari satu sisi. Belum lagi sisi murka Allah, belum lagi sisi maksiat, belum lagi sisi penyesalan di akhirat. Banyak hal-hal yang akan membuat kita celaka dan binasa dengan pandangan yang tidak halal itu. Bagaimana menolak maksiat yang setiap hari di depan mata tidak dilihat? Cara menolak maksiat yang setiap hari ada depan mata adalah dengan cara apa? Tidak dilihat. Itu caranya. Bagaimana caranya supaya hati selalu bisa untuk mentaati Allah, sedangkan iman kita selalu turun naik? Antum sudah tahu iman turun naik. Namun antum bertanya bagaimana hati selalu takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Cobalah. Kalau antum tahu iman turun naik, berarti ketaatan kepada Allah juga turun? Turun naik sesuai dengan iman itu. Hati turun, iman turun naik, dia akui iman turun naik. Bagaimana caranya supaya taat tetap saja? Tidak bisa. Ketakwaan itu sesuai dengan keimanan manusia. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Ketika dia naik, semangat ibadah kita. Ketika dia turun, loyo beribadah. Tidak semangat. Jadi tidak mungkin ketika iman turun, ketaatan bertahan. Tidak bisa. Ketaatan bertahan, iman turun. Tidak bisa. Kalau ada seorang ustaz mengatakan, dan itu sering dikatakan seorang ustaz di mimbar, di podium dan yang lainnya, hari ini harus lebih baik daripada hari yang lalu. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Lusa harus lebih baik daripada hari esok. Katakan ngayal, ustaz. Antum ngayal. Tahu ngayal? Menghayal. Ada orang yang seperti ini hidupnya? Coba saya tanya, yang mana orangnya? Saya mau belajar. Bagaimana caranya hidup seperti ini? Hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari, begitu terus sampai mati. Mana orangnya? Saya mau tanya, mana orangnya? Saya mau belajar. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Kalau tidak ada orangnya, berarti ustaz ini ngapain? Menghayal. Itu hanya ucapan penghias bibir ceramah. Dalam realita enggak ada. Kita harus berbicara realita. Agama ini realistis. Saya yakin ustaz yang membicarakan itu enggak bisa mengamalkannya. Saya yakin dan percaya. Namun bahasa yang realistis adalah mari kita berusaha selalu mempertahankan iman. Berusaha, kadang berhasil, kadang tidak. Ini bahasa realistis. Sesuai dengan realita nyata kehidupan kita. Kita harus berusaha. Kadang kita menang, kadang setan menang. Yang namanya usaha adalah usaha. Kadang dapat, kadang tidak. Sebagaimana para pedagang berusaha, kadang untung, kadang rugi. Tapi mari kita jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Lusa lebih baik daripada hari esok. Mana orang yang seperti ini? Sahabat saja tidak seperti ini hidup mereka. Hanzalah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Qad nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar. Hanzalah telah munafik. Ada apa wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Kita kalau sudah bersama Nabi SAW, lalu Nabi berbicara akhirat, takut kita kepada Allah, ingat kita kepada akhirat, menangis kita di depan Nabi, kita pulang kembali ke bisnis kita, kembali ke anak kita, keluarga kita, hilang semuanya itu. Kata Abu Bakar, demi Allah wahai Hanzalah, Abu Bakar juga mengalami hal yang sama. Lihat, Abu Bakarnya begitu kok. Mari kita tanyakan kepada Nabi. Kalau pergi mereka berdua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan al-imanu sa'atun wa sa'ah. Iman kadang-kadang dan kadang-kadang. Ada kala-kalanya di mana kita diingatkan kepada Allah lalu kemudian kita betul-betul takut, kita menangis, kita sedih, kita khawatir kita. Kemudian ada kalanya di mana dia surut lagi. Oleh karena itu rajin-rajin majlis taklim supaya ada naik-naik terus dia. Naik terus maksudnya naik, kemudian ada turunnya lagi, naik lagi. Jangan kemudian sekali naik turunnya 5 minggu enggak ngaji-ngaji gitu. Paham sih saya maksud? Iya. Kalau kemudian rajin ngaji, dalam 1 minggu ada 2 kali kan lumayan, naik, turun lagi dia ketika pulang, naik lagi ketika ngaji. 4 hari berikutnya turun lagi kalau memang harus turun. Kalau kita berusaha untuk tidak turun. Tapi kalau naik 1 hari ini 2 bulan enggak ngaji, turun terus. Makanya kata para ulama, para sahabat dan yang lainnya, majlis taklim itu adalah majlis penambah iman. Dalam bahasa modern, majlis mengecas iman. Kita cas iman kita di majlis ini supaya iman itu kuat ketika berhadapan pulang, tidak selemah ketika kita dia datang karena sudah dicas di majlis. Dipakai surut dia, datang lagi ke majlis biar dicas lagi. Ya, Pak. Begitu caranya. Maka orang yang rajin ngecas iman, maka dia akan mampu untuk terus bertambah baik, berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Ustaz, apa tanda-tanda seorang hamba tidak diterima taubatnya oleh Allah? Tanda-tanda resmi tidak ada. Karena dia adalah ilmu gaib. Yang mana diterima, yang mana tidak tolak, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Namun kata para ulama, bisa coba kita lihat kalau seandainya setelah taubat itu hidup kita semakin mengarah kepada yang lebih baik. Semakin mengarah kepada yang lebih baik. Ini hanya indikasi yang tidak juga bisa dikatakan 100% sebagai ciri-ciri diterima atau tidak diterima. Bagi orang yang terhisap asap rokok di samping perokok, apakah perokok pasif ini juga terkena dosa terhisap atau masuk maksiat hidup apa tidak, atau Ustaz? Ya, jawab sendiri aja lah. jawab sendiri. Enggak usah ditanyakan yang begitu-gitu. Apakah meninggalkan sholat berjamaah di masjid suatu perbuatan dosa? Bagi laki-laki maksudnya ya, bagi perempuan jelas tidak. Bagi laki-laki ada dua pendapat. Ada dua pendapat para ulama tentang sholat berjamaah bagi laki-laki. Manakala dia tidak ada uzur. Apakah wajib sehingga dia berdosa tidak sholat berjamaah? Ataukah dia sunnat mu'akkad sehingga dia tidak berdosa ketika dia tidak sholat berjamaah? Apakah wajib sehingga dia berdosa ketika tidak sholat berjamaah? Ataukah dia sunnat mu'akkad sehingga dia tidak berdosa ketika meninggalkan tidak sholat berjamaah? Ada dua pendapat. Sebelum kita membahas dua pendapat itu, saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak kaum muslimin, kalau memang wajib atau tidak atau sunat mu'akkad, kalau memang wajib atau sunat mu'akkad, kenapa kita tidak sholat di masjid? Apa arti sunat mu'akkad? Sunat yang sangat ditekankan sekali sehingga dia hampir mendekati wajib. Saya ingin dari sisi lain memandangnya. Kalau memang dia wajib atau sunat mu'akad, kenapa kita tidak berburu-buru mencari wajib atau sunat mu'akad itu? Kan sunat mu'akad, biar aja orang, saya penting di rumah. Pak, ada orang bagi-bagi duit, ya biar aja orang bagi-bagi duit, yang penting saya di rumah. Kan enggak begitu pola hidup seorang yang benar. Gitu. Ada orang bagi-bagi duit di masjid, lari kita ke masjid. Allah sedang bagi-bagi pahala banyak di masjid, lari kita ke masjid. Itu pun kita tutup mata dulu soal wajib atau sunat mu'akad. Jangan sunat mu'akad itu alasan untuk tidak ke masjid. Kan cuma sunat mu'akad. Saya di rumah ajalah, biar orang yang dapat sunat mu'akad, saya boleh, gak apa-apa, saya enggak. Itu bukan pola hidup yang benar. Karena tidak ada orang yang ditawarkan 1 juta dibanding 27 juta, milih 1 juta. Dianggap orang jenius. Gak mungkin. Ada tawaran ini 1 juta. Ada tawaran 27 juta. Ada, udah saya gak perlu 27 juta. Saya 1 juta cukup lah. Gak jenius itu orang. Apalagi kalau tawarannya miliar. 1 miliar dengan 27 miliar. Dan saya yakin pahala sholat itu lebih daripada 27 miliar. Maka dari sisi lain saya ingin melihat, walaupun dia wajib atau sunat mu'akad, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, kenapa kita tidak fastabiqul khairat? Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, pendapat yang paling kuat, sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, tidak ada uzur dia untuk tidak sholat berjamaah, hukumnya adalah wajib. Bukan sunat mu'akad. Yang paling kuat adalah wajib. Dengan beberapa dalil berikut ini. Pertama, seorang lelaki buta datang kepada Nabi berkata, wahai Nabi, saya lelaki buta dan tidak ada seorang pun yang bisa menuntun saya ke masjid. Izinkan saya untuk sholat di rumah. Jadi sahabat ini sholat di rumah minta izin dulu kepada Nabi. Kalau seandainya di zaman itu sholat berjamaah tidak wajib, gak perlu minta izin. Kalau itu hanya sunat, gak perlu minta izin. Karena kalau sunat berarti sudah diizinkan sholat di rumah, gak perlu minta izin. Ketika minta izin itu artinya para sahabat paham harus ke masjid. Kalau tidak salah. Alasannya kuat, buta dan tidak memiliki orang yang menuntun ke masjid. Kata Nabi, ya gak apa-apa di rumah, diizinkan. Baru orang itu pergi. Keluar dari masjid, Nabi katakan panggil. Dipanggil lagi. Nabi bertanya lagi, kamu dengar azan? Dengar wahai Rasul, maka kamu harus jawab seruan azan, datang ke masjid. Buta tidak punya penuntun. Buta kita pak? Enggak. Apa halangan kita untuk datang ke masjid? Mana lebih pilih kita pilih rumah kita atau rumah Allah? Mana kita lebih pilih surga kita atau surga Allah? Pilih surga Allah. Nabi SAW mengatakan, "La salata li jaril masjid illa fil masjid." Qila, "Wa man jarul masjid ya Rasulullah?" Qal, "Alladhi yasma'un nida'." Tidak sah salatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid wahai Rasul? Nabi menjawab, "Yang mendengar suara azan." Hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Saya ingin ada yang azan, setelah itu ada yang qomat, setelah itu ada di antara kalian yang menjadi imam, saya dan sebahagian yang lain mengambil kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah." Dan yang nyaman membakar itu menghukum. Dan hukum tidak layak kecuali orang yang meninggalkan yang wajib. Orang yang meninggalkan yang sunat tidak berhak untuk dihukum dalam agama Islam. Saya ingin, kata Nabi, tapi tidak jadi dilakukan. Di dalam riwayat Imam Hakim, namun sanadnya lemah, disebutkan bahwa yang menghalangi Nabi melakukan itu karena adanya di rumah itu wanita dan anak-anak yang tidak wajib ke masjid. Namun sanadnya dhaif. Maka lelaki wajib untuk sholat berjamaah ke masjid kecuali ada halangan uzur, tertidur, enggak dengar azan, hari hujan, sakit, harus menjaga orang sakit, orang sakit itu harus ada yang jaga, sementara enggak ada yang jaga kecuali laki-laki ini, maka itu uzur untuk tidak ke masjid. Ustadz, bagaimana solusi hidup di zaman sekarang? Maksiat di mana-mana, fitnah merajalela, uang halal diharamkan dan uang haram dihalalkan. Jangan ikuti pola itu, selesai. Jangan ikuti pola zaman sekarang. Jangan ikuti pola kebanyakan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka jangan ikuti pola kebanyakan manusia. Pilih manusia-manusia yang mengikuti agama Allah walau jumlah mereka sedikit. Sampai di sini pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas seluruh pertanyaan yang tidak terjawab. Dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kelak nanti kita akan sampaikan kepada mereka. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang serius mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan juga serius minta ampun kepadanya, dan juga serius untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepadanya, sehingga nanti di akhirat dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.